biasa secinta, satu sepinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau satu bilang, satu akan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah, satu akan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau satu bilang, satu akan berpindah karena susah ya. Sayang, jangan kau berulah, satra akan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau satu bilang, satra akan berpindah karena susah ya. Berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah, satra akan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau satu bilang, satra akan berpindah karena susah ya. Susah ya, karena susah ya.